إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا Kita kembali berjumpa di majlis ilmu dengan tema yang sudah diketahui bersama, yaitu terorisme dan bahayanya terhadap umat, bangsa, dan negara. Terhadap umat Islam secara khusus, terhadap bangsa ini secara umum, dan juga terhadap negara ini. Kajian semisal ini sebenarnya merupakan bentuk upaya dari Ahlus Sunnah Salafi untuk bersama-sama dengan masyarakat dan negara mengentaskan umat dari bahaya terorisme dan radikalisme yang terus mengancam eksistensi umat Islam itu sendiri dan negara ini. Majlis seperti ini adalah perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian menolong, membantu di atas kebajikan dan ketakwaan. Sebatas kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman salafi, sebatas kemampuan yang ada, mereka mencurahkan ta'awun ini, kerjasama ini. Tema yang telah disebutkan ini menjadi bahan pembicaraan yang banyak, mulai dari tingkat masyarakat terendah hingga teratas, dan menjadi tema pembicaraan di banyak instansi pemerintah, baik itu instansi sipil, instansi pendidikan, di pendidikan nasional maupun Kementerian Agama, ataupun di instansi sosial politik dan keamanan, ataupun instansi militer yang meliputi TNI maupun Polri. Semua pihak berbicara, ada yang di antara mereka memang benar-benar menginginkan untuk mengentaskan umat, menyelamatkan umat dari bahaya radikalisme dan terorisme. Namun ada di antara masyarakat yang memanfaatkan isu anti-terorisme ini sebagai kesempatan untuk mengail di air keruh dan memperkeruh suasana. Maka majelis seperti ini akan membantu mengungkap kepada semua pihak untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tidak luput pula teman-teman ahli sunnah dan salafi juga tertuduh dengan tuduhan keji ini, yang lebih banyak dimotori oleh pihak-pihak yang saya sebutkan tadi mengail di air keruh. Selagi kebetulan para pelaku teroris itu berjenggot atau berjubah atau yang semisalnya, maka merupakan kesempatan besar dan peluang emas untuk memojokkan dakwah salafi. Wajib untuk diketahui oleh semua pihak yang takut kepada Allah, kepada semua pihak yang benar-benar cinta terhadap umat dan negara ini, kepada semua pihak yang punya rasa tanggung jawab untuk bersikap secara ilmiah dan sesuai dengan porsinya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang terorisme, tentu terorisme itu adalah sebuah kata yang menunjukkan adanya sebuah paham yang mengarah kepada teror. Sehingga kalimat ini tidak terbatas kepada satu kelompok tanpa yang lainnya, satu pihak tanpa yang lainnya. Barang siapa yang ada padanya paham yang mengajak dia untuk bersikap anarkis atau melakukan teror, tepat untuk dikatakan padanya sebagai teroris. Terorisme adalah sebuah kata yang global dengan latar belakang yang berwarna-warni, motivator yang beragam. Ini jika kita jujur ingin benar-benar memberantas terorisme. Ada terorisme dan teror yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, antar partai politik, baik meneror dengan kata-kata dan tulisan, atau dengan tindakan fisik, memukul, melempar, merampas, membakar, merobohkan, merusak, dan seterusnya. Kita ingin berbicara terorisme dari sudut pandang Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Sehingga semua yang berbau teror bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah wajib untuk sama-sama kita memberantasnya. Terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik sudah bukan menjadi rahasia. Masyarakat luas mengetahuinya. Sampai pada tingkatan pemilihan kepala desa, di sebuah desa terjadi teror, ancam mengancam, membunuh karakter lawannya, bahkan sampai tindakan fisik, memukul calon lawannya atau pengikutnya, melempar rumahnya, meneror anak atau istrinya hanya karena kepentingan politik tertentu. Begitu juga lebih luas dari yang sudah disebutkan, sampai terjadi pembunuhan karena latar belakang politik. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di banyak negara. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada juga terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Berapa banyak terjadi di negeri kita hanya karena perebutan ladang penghasilan. Siap untuk meneror saudaranya, mengancam, mengintimidasi, sampai terjadi pembunuhan. Terlalu banyak data yang ada di masyarakat. Hanya perebutan sebuah posisi di sebuah pasar, terjadi teror-meneror. Ada pula teror yang dilakukan dilatar belakangi oleh kepentingan suku dan kabilah atau kedaerahan. Negeri kita telah menjadi saksi perkelahian antar suku, saling memukul, saling menyerang, saling membakar, terjadi di banyak tempat. Satu kampung dengan kampung lainnya terjadi saling meneror. Ini juga terorisme. Ini juga membahayakan. Ini juga bertentangan dengan Islam. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi agama. Jenis yang ini ada pada setiap agama atau setiap pemeluk agama. Dalam agama Yahudi ada terorisme. Ada Yahudi radikal yang melakukan teror terhadap Yahudi-Yahudi lainnya. Di dalam agama Nasoro juga demikian. Ada terorisme. Saling membunuh, bahkan ribuan korban, puluhan ribu korban terbunuh, terusir dari kampungnya, mengungsi ke kampung lain. Terorisme dalam agama Nasara. Begitu pula dalam agama-agama lainnya. Dalam agama kita ini, ada sebagian umat, umat Muslim, yang juga kerap melakukan tindakan teror, anarkis. Ada yang mengatasnamakan penegakan syariat Islam, ada yang mengatasnamakan jihad memerangi kaum kafir, ada yang lebih rendah dari itu bahkan. Di banyak provinsi, di banyak kota, terjadi teror-meneror antar pondok pesantren. Karena permasalahan kecil, kadang perebutan masjid, kadang perebutan kedudukan di sebuah pondok, antar tokoh agama punya kepentingan, masing-masing menggerakkan anggotanya, masing-masing menggerakkan pengikutnya, sampai terjadi saling menyerang, bahkan jatuh korban jiwa. Di negeri ini pun telah banyak peristiwa yang menjadi saksi. Terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu. Sebuah pondok pesantren diancam untuk diserang karena perbedaan pandang dalam beberapa urusan agama. Ini juga terorisme. Teror itu adalah sebuah kata yang mengandung makna adanya ancaman yang sengaja ditujukan kepada pihak tertentu untuk menghilangkan rasa aman dan kenyamanan hidup. Berapa banyak terjadi ceramah-ceramah agama di pondok-pondok pesantren, tabligh akbar yang menanamkan terorisme dan radikalisme. Sudah banyak terjadi tokoh agama yang karena perbedaan tertentu sampai mengatakan ucapan yang tidak pantas. Semisal, kalau tidak berhenti akan terjadi banjir darah. Dalam acara tabligh akbar di sebuah masjid. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan ini banyak jumlahnya. Mungkin kalau kita kumpulkan ribuan audio. Bahkan beberapa anggota polisi menyampaikan kepada kami dengan penuh keprihatinan. Acara khutbah nikah, ceramah dalam walimah pun digunakan untuk provokasi. Menimbulkan sikap saling membenci. Sampai pada ajakan untuk bertindak fisik. Apakah ini Islam? Jawabannya, Islam jauh dari itu dan berlepas diri darinya. Sehingga ketika kita ingin berbicara terorisme harus universal. Harus menyeluruh. Bahkan terang-terangan dalam sebagian tabligh akbar yang dilakukan beberapa pondok pesantren. Mencela aparat keamanan yang sedang berjaga. Kalimat yang tidak sopan, kalimat yang provokatif. Dan terang-terangan ada yang mengatakan, wahai aparat keamanan, jangan khawatir. Kalau kami para kiai menyatakan aman, aman. Kalau kami para kiai menyatakan serang, maka akan terjadi penyerangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. aparat keamanan tidak mampu bertindak secara langsung karena di situ ada lembaga yang mengadopsi hukum barat, yaitu HAM. Sok berbicara tentang hak asasi manusia. Walaupun tema kita kali ini lebih tertuju kepada bentuk terorisme tertentu, yaitu terorisme yang mengatasnamakan Islam dan perjuangan Islam. Atau sebelum itu penting saya sebutkan, jenis terorisme asimilasi, kombinasi gabungan antara kepentingan tertentu yang diatasnamakan agama dengan kepentingan politik. Dan ini sering terjadi. Baru saja, kurang lebih di bulan Desember kemarin, sedang musim-musimnya pilkada, dua pondok pesantren yang sebenarnya satu mazhab saling menggempur karena kiai yang pondok pesantren A ikut calon A, yang dari pondok pesantren B ikut calon B. Masing-masingnya memprovokasi dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Akhirnya para pengikutnya terprovokasi, marah dan panas. Dan akhirnya mereka membawa batu, parang dan yang lainnya menyerang pondok yang lainnya. Masya Allah. Ini juga terorisme. Jatuh korban. Nyawa seorang muslim jadi tidak berharga. Nyawa seorang muslim sekarang ini rela dikorbankan untuk komoditi tertentu, kepentingan tertentu. Kaum muslimin yang saya muliakan, jenis yang berikutnya adalah terorisme yang mengatasnamakan Islam secara terang-terangan, membentuk kelompok khusus yang bergerak di bidang teror. Dan ini beragam. Kalau sekarang yang sering disebut adalah ISIS. Yang mengklaim adanya negara Islam di negeri Syam. Syam itu adalah Syria dan sekitarnya. Dan negeri Irak. Yang dipilih sebagai khalifah secara mendadak, secara tiba-tiba, orang yang dikenal dengan sebutan Abu Bakr al-Baghdadi. Tapi penting pula disebutkan juga, sebelum kita masuk ke tema yang inti, karena kita masih dalam bingkai pembicaraan tentang teror dan terorisme. Sekarang ini beberapa ormas masyarakat pun punya pasukan-pasukan. Paramiliter. Beberapa ormas di negeri Indonesia punya pasukan. Punya seragam militer khusus. Siap dikomando kapan saja. Subhanallah. Kita punya tentara. Kita punya polisi. Sudah cukup dengan itu. Tapi enggak cukup. Karena mereka punya sistem komando tersendiri. Beberapa ormas di negeri ini punya pasukan tersendiri dengan baju militer. Pakai sepatu PDL seperti sepatu tentara atau Densus 88. Yang bisa digerakkan kapan saja. Dan untuk kepentingan yang dimaukan. Ini juga teror. Ini juga teror. Bahkan punya mars-mars khusus. Mars ormas tersebut dan gerakan tersebut yang isinya provokasi. Isinya ajakan untuk menyerang. Mengajarkan radikalisme dan terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, entah apa jadinya negeri ini. Jika semua ini tidak segera diatasi dan dipikirkan dengan pikiran yang ilmiah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jenis terorisme yang akan kita bahas atau lebih kita tekankan dalam pertemuan kali ini adalah yang terang-terangan mengatasnamakan jihad fi sabilillah atau penegakan syariat Islam atau memerangi orang-orang kafir atau ingin mendirikan negara Islam yang semuanya kembali efeknya secara negatif kepada Islam. Di majelis ini kita bukan membahas tentang nama-nama kelompok teroris dan para teroris itu sendiri. Tapi lebih titik tekannya pembahasan tentang kenapa muncul terorisme dan radikalisme. Apa sebabnya? Dan bagaimana jalan keluarnya? Ketika kita berbicara ini, siapkan diri kita untuk selalu di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di bawah bimbingan generasi terbaik umat ini. Dalam menilainya, dalam menyikapinya. Jangan mengedepankan logika. Jangan mengedepankan tinjauan-tinjauan politik. Ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kalau akhir-akhir ini muncul nama ISIS. Sebenarnya ISIS itu adalah sebuah nama baru, casing baru untuk mesin yang lama. Covernya saja yang baru. Kalau modusnya, pahamnya, itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Al-Qaeda, JI, Jamaah Islamiyah, kalau di negeri kita NII dan yang semisalnya. Jihad sering kita sampaikan adalah bagian daripada Islam. Bagian daripada amalan dan ibadah. Sehingga kalau kita mengerti bahwa jihad itu ibadah dan bagian daripada Islam, pertama yang wajib diketahui bahwa setiap muslim harus meyakini bahwa itu bagian daripada Islam. Jangan ada yang mengatakan tidak ada jihad dalam Islam. Ini ekstrim. Ingin menghilangkan keekstriman dengan cara ekstrim. Kalau yang menerapkan jihad secara serampangan itu ekstrim kanan. Kalau yang menafikan dan meniadakan jihad secara total, ini ekstrim kiri. Biasanya dari orang-orang liberal. Antek-antek Yahudi dan Nasoro. Jadi jihad adalah amalan mulia. Allah di dalam Al-Quran telah menyebutkan banyak ayat-ayat tentang jihad. Banyak sekali. Ada yang redaksinya berisi perintah. Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Waghlud alaihim. Wahai sekalian Nabi, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafikin. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini ayat. Diulangi di Al-Quran minimalnya 2 kali dengan redaksi seperti ini. Ada yang berani mengingkari ayat ini? Kalau ada yang berani mengingkari dan itu menyatakan bukan dari Al-Quran, dia bukan Muslim. Ya. Ada yang juga konteksnya memuji amalan jihad. Bahwa itu adalah amalan mulia. Yang disiapkan di balik itu ganjaran yang besar, pahala yang besar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, maukah, kata Allah, aku tunjukkan kepada kalian sebuah transaksi perdagangan yang besar yang dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih. Disebutkan setelah keimanan, antara lain, watujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan agama Allah. Ada yang konteksnya menyebutkan pujian terhadap para mujahidin sendiri. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak redaksi. Sehingga yang namanya Muslim, ya, dalam upayanya menyelamatkan diri, keluarga, dan masyarakatnya dari terorisme, tidak boleh ekstrim. Menafikan jihad, bahkan ada yang mengolok-ngolok jihad. Mengolok-ngolok, menghina. Ini sudah tidak mengatasi masalah, justru menghina Islam dan memancing emosi para teroris. Para terorisnya semakin emosi, munculnya orang-orang yang mengolok-ngolok jihad. Jadi, kalau Anda ingin mengobati sebuah penyakit, berikanlah obat sesuai dengan dosisnya. Jangan melebihi dosis, nanti malah berbalik efeknya. Nah, yang melebihi dosis ini tadi yang menggunakan cara-cara liberal. Mengatasi terorisme dengan liberalisasi. Liberalisasi pendidikan, liberalisasi sosial kemasyarakatan, liberalisasi peribadatan dan muamalah. Ini berbahaya. Islam adalah agama yang tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Semuanya sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dirinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, jihad tentunya amalan yang mulia dalam Islam apabila diamalkan sesuai dengan tata cara, ketentuan dan persyaratan yang telah diletakkan. Contoh saja persyaratannya, bahwa jihad itu harus dilakukan dengan izin pemerintah muslim. Contoh saja, izin pemerintah. Pemerintah kita ini pemerintah muslim, dengan segala kekurangan yang ada, semoga Allah berikan hidayah. Dengan segala kealpaan yang terjadi, semoga Allah bimbing pemerintah kita. Tapi dia tetap statusnya sebagai pemerintah muslim, menentukan masuk keluarnya bulan Ramadan, kapan Idul Fitri, menentukan berbagai kebijakan-kebijakan keagamaan, masih ada di negeri ini mahkamah-mahkamah agama. Masih ada. Umat Islam mayoritas di negeri ini, walhamdulillah. Sehingga ketika ada sebuah jihad dilakukan tanpa izin pemerintah, satu prinsip, kita tahu itu bukan jihad yang benar. Itu ilegal. Ilegal secara syar'i. Sekarang mereka-mereka yang berangkat dengan atas nama jihad ke Syria atau ke Palestina atau ke Afghanistan, pertanyaannya, sudahkah Anda mendapatkan izin dari pemerintah Anda? Kalau jawabannya belum, ketahui bahwa itu adalah jihad yang tidak benar. Sehingga Anda jangan tertipu. Anda jangan terprovokasi. Ini salah satu contoh. Kedua, jihad itu harus satu komando. Nggak boleh berkomando. Harus satu komando dalam Islam. Pertanyaannya sekarang, kenyataan yang terjadi, baik di Indonesia, apalagi di Syria, di Irak, di Palestina, ada berapa komando di sana? Ada ISIS, ada yang namanya Jabhatun Nusrah, ya, atau sering disebut dengan Nusrah Front. Ada yang namanya Jihad Islami, ada Al-Qaeda. Masing-masing punya panglima, masing-masing punya struktur komando dan kebijakan tempur sendiri-sendiri. Kapan yang kelompok ini mau menyerang, kapan tidak. Kelompok yang lain juga demikian. Itu bukan menunjukkan kekuatan, justru menunjukkan kelemahan. Kondisi ini diperparah oleh tercerai-berainya mereka. Secara praktek di lapangan, ISIS bertempur melawan Nusrah Front, atau dalam bahasa Arabnya Jabhatun Nusrah. Bertempur, saling melepaskan tembakan dan roket-roketnya satu sama lain. Kalau yang ini berhasil menawan dari kelompok itu, ditawan, disiksa, dibunuh secara sadis. ISIS membunuh orang-orang Nusrah Front, orang-orang Nusrah Front juga membunuhi orang-orang ISIS. Seorang Muslim yang mengerti agama, dia bisa menilai ini gak benar sudah. Ini batil. Ini ilegal, jihad yang ilegal. Sehingga gak perlu terprovokasi. Ketika kita, teman-teman salafi, mengatakan kita wajib taat kepada pemerintah, termasuk dalam perkara jihad, kalau diizinkan berangkat, kalau tidak diizinkan jangan berangkat, mereka mengatakan itu apabila pemerintahnya Muslim. Tapi kenyataan, kata mereka, pemerintah yang ada ini kafir. Karena kafir, gak ada ceritanya wajib taat. Ini masalahnya. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Orang-orang ISIS dan Jabhatun Nusrah yang ada di negara lain juga demikian. Yang ada di Pakistan, yang ada di Saudi Arabia. Mereka mengatakan pemerintah Saudi ini kafir. Sehingga gak ada ceritanya taat. Yang ada adalah perang dengan pemerintah. Mereka sudah memposisikan pemerintah-pemerintah muslimin sebagai kuffar. Kalau kuffar atau kafir, maka yang ada adalah perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Jangan heran kalau di berbagai negara orang-orang ISIS, Al-Qaeda, dan yang lainnya membunuhi tentara walaupun tentaranya sholat muslim, mengucapkan la ilaha illallah. Di Indonesia terjadi penyerangan kepada aparatur pemerintah. Di Pakistan juga demikian. Di Saudi Arabia juga demikian. Tentara-tentara Saudi yang sedang berjaga dibunuh, ditembak, ya, diledakkan. Kenapa? karena keyakinan bahwa mereka kafir. Sampai terjadi pula seorang anggota ISIS membunuh saudara sepupunya yang tentara. Diajak bermain, ya, ditipu, diperdaya, bermain di tepi pantai, ya. Tiba-tiba di saat sedang santai seperti itu, saudara sepupunya ini diberondong dengan tembakan. Saudara sepupu, ayah mereka satu saudara. Kenapa? Karena sudah yakin ini adalah tentaranya Tagut. Tentaranya pemerintah yang kafir. Nah, menolong orang kafir adalah kafir. Gampang kan? Mudah saja. Yang menolong orang kafir menghadapi umat Islam adalah kafir, sehingga harus diperangi. Di sini masalahnya. Sementara akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang diwariskan oleh ulama generasi salaf, yang diyakini oleh teman-teman ahli sunnah atau salafi, adalah pemerintah-pemerintah yang ada ini adalah pemerintah muslim. Wajib kita taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak mungkar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kenapa menjadi kafir pemerintah kita? Jawabannya mudah bagi mereka. Karena pemerintahan ini tidak menerapkan hukum syariat Islam. Sehingga dengan itu tepat diterapkan untuk mereka ini firman Allah di dalam surat Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, yakni Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itu, kata Allah, adalah orang-orang kafir. Selesai kan? Apalagi yang ditunggu? Pemerintah A ataukah B ini tidak berhukum dengan hukum Islam, yang dipakai hukum-hukum luar, hukum-hukum Belanda dan yang lainnya. Ini Al-Quran. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada satu hal penting wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu Al-Quran ini turun sebagai wahyu Allah bukan 100 tahun yang lalu. Dan kita bukanlah generasi pertama yang mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran. Bukan generasi pertama kita. Sudah berlalu generasi demi generasi 14 abad. Al-Quran sudah selesai secara sempurna, diturunkan, dijelaskan oleh Nabi, dirinci, dijabarkan, dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengar, dilihat, dipelajari, difahami, dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Sebelum kakek-kakek kita lahir, sahabat Nabi adalah generasi pertama yang menerima Al-Quran, belajar Al-Quran langsung kepada Nabi. Kalau kita kan belajar Al-Quran dari ustaz, dari guru, dari kiai, ya kan? Kalau sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi, belajar Al-Quran langsung kepada Nabi. Selama 23 tahun, Nabi menjelaskan ayat demi ayat. Tidak hanya cara membacanya, tetapi juga makna dan kandungan hukumnya dijelaskan oleh Nabi. Satu persatu, para sahabat belajar. Lah, kalau kita menyadari hal ini, kita yang datang 14 abad setelah mereka, benar-benar ingin memahami Al-Quran dengan baik dan benar, maka hendaknya kita merujuk kepada pemahaman generasi terbaik yang dididik langsung oleh Nabi dan mendapatkan sertifikat langsung keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, siapa yang menjamin bahwa diri kita diridhai oleh Allah? Kita sholat, kita berzikir, kita berhaji, kita bersedekah. Kita hanya berharap amalan kita diterima. Apa pasti diterima? Wallahu a'lam. Apa pasti Allah meridhai kita dan amalan kita? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi sahabat Nabi telah dijamin oleh Allah bahwa Allah ridha kepada mereka sebagai gambaran Islam yang benar dan baik. Ini yang kemudian oleh Nabi dikatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku ada padanya. Siapa itu? Para sahabat Nabi. Jadi hendaknya kita bertawadhu, rendah hati. Kalau ingin memahami sebuah ayat Al-Quran atau sebuah hadis, kembalikan kepada mereka. Jangan kita sombong. Karena merasa pandai berbahasa Arab, bisa menerjemahkan ayat ataupun hadis, langsung kita menerangkan kesimpulan hukumnya. Jangan. Tanya kepada mereka. Tanya. Dari mana kita bertanya? Tersimpan dalam karya-karya para ulama kita sejak dahulu kala. Kaum muslimin yang saya muliakan, lebih tegas lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah salah satu prinsip penting bagi setiap muslim. Kita tahu bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Masing-masing membawa paham tertentu. Dan Nabi mengatakan, dari 73 itu yang selamat hanya satu. Yang selamat akidahnya, selamat pahamnya di dunia ini, dan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu. Siapa yang satu itu? Siapa? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip. Sehingga barang siapa yang berprinsip dengan yang disebutkan oleh Nabi, dia insya Allah masuk dalam yang satu-satunya selamat. Sehingga gak bisa mengklaim bahwa yang hadir di pengajian hari ini, inilah satu-satunya kelompok yang selamat. Gak bisa. Yang menjadi muridnya Ustadz Fulan, itu dah kelompok satu-satunya yang selamat. Tidak bisa dan tidak boleh. Tapi Nabi memberikan prinsip. Apa itu prinsipnya? Dalam jawaban beliau terhadap pertanyaan sahabat, siapa kelompok satu-satunya yang selamat wahai Nabi? Rasulullah menjawab, man kana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi. Barang siapa yang prinsip dia, akidahnya, cara berimannya, cara berdakwahnya, ibadahnya sama dengan prinsipku dan para sahabatku pada hari ini, pada hari Rasulullah masih hidup, sampai turunlah ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan, kata Allah, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan limpahan karunia nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Islam yang mana yang diridhai oleh Allah? Jawabannya adalah Islam yang disampaikan oleh Nabi, tidak dilebihi dan tidak dikurangi. Islam yang didengarkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para sahabat Nabi, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Itulah yang disimpulkan oleh Al-Imam Malik, guru Al-Imam Syafi'i, ketika menafsirkan dan menjelaskan ayat ini dalam surat Al-Ma'idah. Kata Al-Imam Malik, ma lam yakun yawma idzin dinan falaysa al yawm dinan. Segala sesuatu, pemahaman, praktek ibadah, cara dakwah dan yang lainnya yang bukan bagian dari Islam pada hari itu, pada hari Nabi masih hidup bersama sahabatnya menerima wahyu, dijelaskan, dijabarkan dan diamalkan bukan bagian dari Islam, maka pada hari ini pula, kata Imam Malik, 1200 tahun yang lalu beliau hidup, bukan bagian daripada agama, apalagi tahun 1437 Hijriah. Al-Imam Malik hidup pada tahun 100 sekian Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Maka segala bentuk paham, segala bentuk ideologi, segala bentuk ibadah yang dinisbatkan kepada Islam pada hari ini ternyata tidak ada contohnya di masa sahabat Nabi hidup, bukan bagian daripada Islam. Demikian Al-Imam Malik, ulama dari negeri Madinah, menegaskan kepada kita semuanya. Kalau umat Islam ada pada prinsip ini semuanya, semuanya ingin memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi, semuanya sepakat, insya Allah tidak ada perselisihan ini. Tapi masalahnya bermunculan ijtihad-ijtihad baru, bermunculan adanya paham-paham baru dan ideologi baru sehingga umat terpecah belah. Contoh tentang ayat tadi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Maknanya secara bahasa, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata orang yang pandai bahasa Arab, jelas kafir sudah. Tapi tentang orang yang mengerti tafsir, ya, mengerti bahasa Arab plus mengerti tafsir, gak akan berani dia menafsirkan seperti itu. Kenapa? Karena telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim, disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Jarir atau sering disebut pula Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya dan para ulama tafsir lainnya, sebuah keterangan dan penjelasan seorang sahabat Nabi tentang ayat ini. Siapa sahabat Nabi tersebut? Beliau adalah Abdullah bin Abbas, anak paman Rasul, belajar Al-Quran langsung dari Nabi, dari para sahabat senior, bukan dari ustaz, bukan dari guru, bukan dari kiai. Langsung, otentik. Ya. Belajar Islamnya, belajar Al-Qurannya dan hadisnya. Apa kata beliau menafsirkan ayat ini? Sekedar, sekelumit biografi tentang Abdullah bin Abbas agar kita tahu diri siapa kita. Sedikit aja. Beliau adalah salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi langsung. Dengan doa, Allahumma faqhihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini, yaitu Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, didoakan oleh Nabi, bukan didoakan ustaz, didoakan Nabi. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai orang yang faham dan faqih, berilmu tentang ilmu agama, dan ajarkan kepada dia, ya Allah, ilmu tafsir Al-Quran. Kalau ada di antara kita yang dapat doa dari kiai seperti itu, mungkin sudah luar biasa dia. Ustadz Fulan didoakan oleh kiainya. Ini didoakan oleh Nabi. Adakah manusia yang lebih takwa dari Nabi? Adakah manusia yang lebih dikabulkan doanya oleh Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Dibandingkan beliau. Itu doanya untuk Ibnu Abbas. Lah sekarang kita ingin mendengarkan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau tentang ayat ini di saat beliau membantah kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kata orang sekarang kaum teroris pada masa itu, pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menyimpulkan ayat ini maknanya bahwa pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam secara totalitas menjadi kafir. Ini paham teroris Khawarij pada masa itu yang baru muncul dalam bentuk kekuatan bersenjata. Maka Ibnu Abbas mendatangi mereka untuk menasehati mereka agar bertaubat. Yang ternyata di tengah-tengah mereka tidak ada satupun ulama. Anak-anak muda. Yang emosional. Ibnu Abbas menasehati mereka bahwa ayat ini, laisal kufru alladhi tadhhabuna ilaihi. Bukan makna kata kafir dalam ayat ini seperti kafir yang anda atau kalian yakini, yakni keluar dari Islam secara total sehingga dia wajib diperangi, sehingga darahnya halal untuk ditumpahkan dan hartanya boleh diambil. Tidak demikian kata Ibnu Abbas. Walakinnahu kufrun duna kufrin. Tetapi ayat ini, ayat barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah kafir atau mereka adalah orang-orang kafir. Maksudnya adalah kekufuran yang tidak pada tingkat kekufuran akbar. Ulama membagi kekufuran menjadi dua. Nah, ini pentingnya belajar. Kekafiran ada dua macam. Kalau kita mendengar kata-kata kafir dalam syariat Islam, Al-Quran maupun Sunnah, ada dua macam. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur akbar itu artinya kekafiran besar yang menyeret pelakunya keluar dari Islam dan dinyatakan murtad. Kafir. Kalau mati gak boleh disolatin. Kalau ayah dia wafat, dia tidak boleh menerima waris. Kalau dia mati, anak-anaknya dan istrinya yang muslim dan muslimah tidak boleh menerima waris. Dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslimin. Ini hukum-hukum yang berlaku ketika seorang dinyatakan murtad. Jadi gak sembarangan. Gak serampangan gitu. Ada konsekuensi hukumnya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kufur asghar. Yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Dia masih dinyatakan muslim, walaupun dengan itu dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Namanya kufur asghar, walaupun kecil, dia lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa korupsi, lebih besar dari dosa minum khamr dan yang semisalnya. Semuanya dosa besar. Ada dua. Apa tadi? Kufur akbar dan kufur asghar. Ini penjelasan para ulama sejak dahulu kala. Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Abbas menyatakan ayat ini bukanlah kekufuran yang dimaksud kekufuran akbar. Tetapi itu adalah kufur asghar. Sehingga pelakunya tetap statusnya sebagai muslim. Nah, walhamdulillah, pemerintah-pemerintah yang ada ini masih berupaya untuk menerapkan Islam semampu mereka. Mereka masih meyakini bahwa hukum Islam ini adalah yang paling benar. Terkhusus kayak di Saudi Arabia misalkan, lebih-lebih di sana sangat diterapkan syariat Islam. Pencuri dipotong tangannya, yang berzina dicambuk apabila dia masih bujang, dirajam apabila sudah berkeluarga, yang membunuh orang dibunuh, dan seterusnya dari hukum-hukum Islam. Tapi bersama itu pun, kaum Khawarij masih menilai negara tersebut negara kafir. Gak cukup masih. Kaum muslimin yang saya muliakan, kesimpulan ayat yang digunakan oleh kaum teroris Khawarij untuk memvonis pemerintah-pemerintah muslimin, negara-negara muslimin sebagai negara kafir, maknanya tidak seperti yang mereka sangka. Ini pertama. Kedua, ayat ini pula lah yang dipakai oleh kaum teroris Khawarij pertama untuk memvonis Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang bersamanya sebagai orang-orang kafir, sehingga mereka mengeluarkan angkatan bersenjatanya, memberontak. Dari sini kita memahami bahwa ayat tersebut tidak demikian diterapkan. Walaupun kita menyadari banyaknya kekurangan pada pemerintah kita, kita berharap kepada Allah dan berdoa, ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang cinta Islam. Jadikan pemerintah kami, ya Allah, pemerintah yang cinta Al-Quran-Mu dan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Jauhkan dari pemerintah kami para pembisik dan kaki tangan yang oportunis. Pembisik dan kaki tangan yang akan mencelakakan pemerintah kami, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Vonis kaum teroris Khawarij bahwa kalau sudah kafir wajib diperangi. Namanya orang kafir wajib ditegakkan jihad, kata mereka. Kenyataannya tidak demikian. Orang-orang kafir dalam syariat Islam yang indah, syariat Islam yang penuh kasih sayang ini, diklasifikasi, dibagi-bagi, tidak diterapkan secara serampangan. Dijelaskan oleh para ulama ketika menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian, wahai umat Islam, membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dijelaskan oleh para ulama, jiwa-jiwa yang dilarang untuk dibunuh, yang pertama adalah jiwa seorang muslim. Ini haram hukumnya dibunuh. Sementara ISIS, Al-Qaeda enggak peduli, walaupun dia seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Enggak peduli. Sebagian tawanan perang ISIS dari kelompok lain yang ditawan, sebelum dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum dibunuh dia sempat mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. ISIS enggak peduli, tetap dibunuh. Sama juga Nusrah Front atau Jabhatun Nusrah di Syria. Tidak peduli. Mari kita pelajari satu hadis. Peristiwa dalam sebuah pertempuran yang diikuti oleh seorang sahabat mulia yang bernama Usama bin Zaid. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Usama bin Zaid menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di saat pertempuran sengit antara pasukan muslim dengan pasukan musyrik. Di saat itu Usama bin Zaid mendapati seorang prajurit kafir yang tangguh, kuat fisiknya dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Dan di depan mata Usama bin Zaid, beliau melihat prajurit kafir ini membunuhi tentara-tentara muslim, sahabat-sahabat Nabi. Bangkit semangat Usama bin Zaid untuk melumpuhkan prajurit kafir ini tadi. Maka dia incar terus di medan tempur itu. Dia cari, dia kejar. Sampai pada titik tertentu, Usama bin Zaid dengan pertolongan Allah berhasil melumpuhkan prajurit yang kuat dari tentara kafir ini tadi. Di saat sudah lumpuh, dalam pengertian tidak berdaya, Usama bin Zaid dengan pedangnya, di suasana yang genting, bukan tawanan perang ini, suasana genting di saat pertempuran, tiba-tiba tentara kafir ini mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah. Usama bin Zaid bingung, mengambil keputusan, saya tebas dia atau saya tahan pedang ini karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi kondisinya tidak seperti kita bercerita seperti ini. Ya. Kondisi yang sangat genting. Lelah. Sementara dia adalah orang yang kuat. Ini kalau saya lepas berbahaya. Jangan-jangan dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut kepada pedangku, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ikhlas. Ada kepentingan ingin menyelamatkan dirinya dari pedang Usama bin Zaid. Tapi Usama bin Zaid mengambil keputusan dalam detik-detik yang berbahaya untuk saya tebas dia. Maka ditebaslah prajurit kafir yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Namun hati Usamah gundah. Hati Usamah bersedih. Tidak seperti tentara ISIS. Berbangga ketika membunuh lawannya dengan kejam, bengis. Dan divideokan, disebarkan di dunia. Usamah bin Zaid, orang yang beriman, bertakwa dan berilmu. Bersedih beliau. Dan datang kepada Nabi. Karena berita itu telah sampai kepada Rasul. Ya Rasulullah, telah terjadi peristiwa seperti ini. Lalu apa yang kau lakukan, wahai Usamah? Aku bunuh dia, wahai Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, Aqtalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apakah engkau, wahai Usamah, membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah menyampaikan hujahnya, alasannya. Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min saifi. Dia mengucapkan itu karena dia takut kepada pedangku, ya Rasul. Bukan karena Allah. Tidak ikhlas dia, ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, apakah kau telah belah dada orang itu? Sehingga kau melihat hatinya, bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah. Usamah sedih, menangis. Ya. Takut kepada Allah, membunuh seorang jiwa yang tadinya kafir, tentara yang kuat, membunuhi tentara Islam, tapi dia telah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dalam kamus ISIS enggak ada ceritanya ini. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetap. Itu yang terjadi, tentara ISIS yang membunuh saudara sepupunya. Sebelum dibunuh, dia menyatakan, As'alullah al-azim, as'alullah al-azim. Aku meminta kepadamu atas nama Allah, jangan kau bunuh aku. Tapi tentara ISIS ini tidak peduli, terus dibunuh. Kejam. Wahai saudaraku ahlus sunnah kaum muslimin, jangan tertipu dengan doktrin-doktrin ISIS ataupun yang semisalnya Al-Qaeda, NII dan yang lainnya. Jangan. Mereka ada komplotan penjahat mengatasnamakan Islam. Ini jenis yang pertama, jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, yaitu jiwa seorang muslim. Yang Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis lain, Walladhi nafsi biyadih, ladhahabud dunya, ahwanu indallah min qatli rajulim muslim. Demi Allah, kata Nabi, hilangnya dunia dengan segala isinya ini, yang diperebutkan oleh manusia siang malam ini, dunia ini. Ini sekarang orang berebut. Ya, kata Nabi, kalau dunia dan isinya ini hilang, binasa, lebih ringan di sisi Allah, lebih kecil nilainya dibandingkan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Satu orang, apalagi 10. Kaum muslimin yang saya muliakan. Jenis jiwa yang kedua yang dilarang oleh Islam untuk dibunuh adalah jiwa orang kafir yang terkategorikan dalam, pertama, kategori kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu maknanya adalah kafir yang masih dalam perjanjian perdamaian dengan negara kita. Ada negara kafir sedang perang dengan negara kita, tapi ada perjanjian MOU, gencatan senjata. Dalam masa setahun atau 2 tahun atau 10 tahun, tergantung kesepakatannya. ketika ada utusan dari negeri kafir masuk ke negeri kita, atau dia datang ke negeri kita karena sebuah kepentingan, maka tidak boleh kafir ini dibunuh. Nggak boleh. Loh, dia kafir? Iya, tapi nggak boleh dibunuh dalam Islam. Karena statusnya tadi. Nggak bisa, kamu ini memang antek-antek Yahudi. Atau kamu ini memang penakut. Nah, ini emosi. Tidak ilmiah. Mari kita dengarkan sebuah hadis. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Dia tidak akan mendapatkan aroma sedap surga, yang mana aroma wangi surga ini tadi tercium dalam perjalanan 40 tahun. Jadi jaraknya lebih, jarak antara Sengkang Makassar sudah tercium aroma wangi surga. Minyak wangi termahal di dunia, kalau yang pakai itu ada di depan masjid, enggak tercium ke sini. Iya kan? Minyak wangi termahal di dunia yang dipakai oleh para presiden dan para raja, ya, kalau yang memakai itu ada di depan masjid, tidak tercium ke kita yang ada di dalam masjid. Sementara aroma wangi surga tercium, kata Nabi, dalam perjalanan 40 tahun. Orang yang membunuh kafir yang statusnya mu'ahad tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Dengarkan baik-baik wahai orang-orang ISIS, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Hargai syariat Islam. Anda katanya ingin menegakkan syariat Islam. Anda katanya cinta syariat Islam. Ini syariat nabimu. Syariat dari nabimu ini. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang kafir yang statusnya mu'ahad, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Jenis kafir yang kedua, yang tidak boleh dibunuh, adalah kafir musta'min. Boleh juga dengan fathah disebut musta'man. Apa itu kafir musta'min atau musta'man? Yaitu seorang kafir dari negara kafir datang ke negara kita untuk sebuah kepentingan, misalkan kepentingan negara dia sebagai diplomat asing, ya, konsul ataupun duta ataupun yang lainnya, atau dia datang ke negeri kita untuk kepentingan perdagangan dan yang lainnya dari berbagai kepentingan. Dia masuk ke negara kita dengan jaminan keamanan dari negara. Ketika dia mendapatkan visa dari KBRI di negaranya, itu maknanya dia telah mendapatkan izin masuk ke negara kita dan dijamin keamanannya. Kalau kita sebagai rakyat melukai dia, apalagi membunuhnya, kita telah berkhianat, ingkar janji, mengkhianati pemerintah dan mengkhianati mereka. Sementara Islam sangat-sangat mengharamkan pengkhianatan. Sama juga statusnya barang siapa yang membunuh musta'min, kafir musta'min, seperti kafir mu'ahad. Yang ketiga, dari jenis-jenis orang kafir yang juga tidak boleh dibunuh atau diambil dan dirampas, dirampok hartanya, adalah kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Yaitu orang kafir atau komunitas kafir yang hidup minoritas di negara muslim yang mayoritas muslim. Nah, ini terjadi termasuk di negara kita. Namanya kafir dhimmi, di bawah perlindungan negara. Tentunya ada persyaratan dan ketentuannya dalam Islam. Tentunya. Tapi penting untuk diketahui, Nabi kita meletakkan sebuah syariat. Anda wahai orang-orang ISIS ingin menegakkan syariat Islam, coba mulai Anda bisa menghargai ini. Kalau Anda belum bisa menghargai ini dan cenderung emosi, berarti nonsen, kata orang. Mustahil, dusta apa yang kalian serukan itu. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, beliau mengatakan sallallahu alaihi dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa Nabi kita mengatakan man qatala dhimmiyan, dalam riwayat man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, kata Nabi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di akhirat. Mengganggu seorang kafir statusnya dhimmi. Dhimmi itu artinya dalam jaminan perlindungan negara. Indahnya Islam. Saya yakin orang-orang kafir kalau mendengar aturan ini mereka akan masuk Islam. Belum lagi apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita lihat betapa Islam menghargai jiwa manusia secara umum. Tidak boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيَّقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya kecuali tanpa disengaja. Oh, kalau enggak sengaja boleh, ada hukumannya. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa disengaja sekalipun, maka wajib atasnya untuk membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak raqabatin mu'minah, yang budak yang beriman muslimah, itu nilainya cukup tinggi juga. Dan tidak cukup itu, wajib menyerahkan uang tebusan untuk keluarga yang terbunuh tadi. Nilainya kurang lebih 100 onta dengan pembagian dan rincian yang telah dirinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinilai sekarang ini, saya sempat tanya kepada ulama di Saudi, berapa nilai tebusan seorang yang membunuh tanpa disengaja? Beliau menjawab, kalau dirupiahkan sekarang ini nilainya kurang lebih 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Ini tebusan yang kedua. Yang ketiga, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Gak sengaja loh, misalkan naik mobil, ya tiba-tiba ada orang nyebrang. Sebenarnya yang nyebrang juga gak salah, tapi dia kurang kontrol, akhirnya menabrak. Ya. Ditabrak, maka dia membunuh tanpa disengaja. Aturannya itu tadi. Semoga pemerintah kita bisa menerapkannya sehingga lalu lintas jadi aman. Insya Allah. Jadi denda hampir 1 miliar. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dan membebaskan seorang budak muslim. Ini kalau jiwa seorang muslim yang terbunuh tanpa disengaja. Loh, kalau disengaja gimana Ustaz? Dikisos. Ya, yang membunuh ditegakkan, dibunuh juga. Tapi melalui proses tentunya. Kemudian Allah lanjutkan, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, wa in kana min qaumin aduwwin lakum, jika ternyata yang terbunuh tanpa sengaja itu adalah orang kafir musuh kalian, tapi statusnya bukanlah status kafir yang wajib diperangi. Seperti tadi, kafir mu'ahad, atau kafir dhimmi, atau kafir musta'man atau musta'min. Kalau yang terbunuh jenis seperti ini, tanpa disengaja loh ya. Lempar batu, maunya lempar mangga, kena kepala si kafir mu'ahad. Tiba-tiba gagar otak, mati. Atau si kafir tadi punya penyakit jantung. Ya. Antum naik mobil ngerem mendadak, ya, kaget, mati dia. Nah, ini namanya membunuh tanpa disengaja. Apa kemudian ya sudah, enggak sengaja dimaafkan? Tidak. Islam ada aturannya. Indah Islam itu. Allah sebutkan dalam ayat yang sama dalam surat Al-An'am. Allah mengatakan lanjutannya, wa in kana min qaumin bainakum, kemudian Allah lanjut qala fatahriru raqabah, maka wajib atasnya untuk membebaskan seorang budak. Wallahu alam, sekarang ini nilainya berapa perlu dibahas dalam pelajaran fikih. Jadi harus belajar, memang para teroris harus belajar dulu ya. Nah, Allah lanjutkan, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kalau ternyata yang terbunuh itu ya, dari kalangan orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan kalian, perjanjian perlindungan, maka wajib baginya membebaskan seorang budak dan membayar tebusan untuk keluarga yang terbunuh. Nah, ini tebusannya. Luar biasa indahnya Islam. Islam syariat yang penuh rahmat. Kaum muslimin yang saya muliakan, jadi apa yang dinyatakan oleh kaum teroris, orang kafir atau pemerintah kafir ya harus diperangi, jihad. Tidak demikian. Nah, kemudian yang penting juga diketahui dengan ini, bahwa terorisme ini semakin bermunculan. Rasanya hari berganti hari terus bertambah. Peristiwa demi peristiwa terus terjadi di berbagai belahan bumi. Apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah ketika umat Islam secara umum menjauh dari ilmu agama. Umat Islam lebih sibuk dengan ilmu dunia. Bukan gak boleh kita belajar ilmu dunia selama itu untuk kepentingan umat manusia, silakan. Tapi ada batasnya. Bukan berarti juga kita melupakan ilmu Islam. Ilmu Islam seolah-olah khusus bagi santri-santri di pondok pesantren saja. Sementara yang lainnya gak merasa terpanggil untuk belajar Islam. Sementara Nabi mengatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam ini adalah fardu ain. Bukan fardu kifayah. Fardu ain, kata Nabi, ala kulli muslim. Atas setiap pribadi muslim. Baik statusnya sebagai pelajar di pondok pesantren, santri, ataupun selain mereka. Tua, muda, pria, wanita, Nabi kita mensyariatkan belajar ilmu Islam, Al-Quran, dan sunnah Nabi dalam bingkai pemahaman penerapan generasi terbaik umat Islam, yaitu generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sebab utama. Sehingga ketika datang rayuan dan bisikan kaum teroris, banyak anak muda yang tergiur, larut, dan akhirnya menjadi seorang teroris. Ada seorang ibu menangis ketika anaknya masuk dalam jaringan teroris. Kenapa, Bu? Saya terheran, padahal anak saya ini anak yang rajin sholat. Dia pendiam, dia sopan dengan orang tua, dengan para tetangga. Tapi tiba-tiba dia terlibat dalam jaringan teroris. Nah, ini sebuah fakta perlu dievaluasi. Kenapa sebabnya? Setelah ditelusuri, memang ternyata anak itu adalah anak yang sibuk belajar ilmu dunia, bahkan prestasinya sangat bagus di sekolahnya. Ya. Tapi dia tidak berbekal ilmu agama. Punya semangat beragama, tetapi tidak punya bekal ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Akhirnya ketika kaum teroris membacakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi, dia mengira demikianlah ayat dan hadis itu difahami dan diterapkan. Kaum muslimin, di sini sebuah pelajaran penting kepada seluruh pihak, baik para penanggung jawab di sekolah-sekolah sebagai guru, pendidik, ataupun para orang tua, ayah dan ibu, ataupun yang lainnya, untuk mengingatkan dan menasihatin anak didiknya dan putra-putrinya belajar Islam, belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar Sunnah. Ini penting. Karena ternyata terorisme dan radikalisme tidak bisa diatasi dengan penanaman semangat nasionalisme. Nggak bisa. Itu akan luntur. Contohnya. Minimalnya ada 3 contoh. Ternyata yang juga berhasil direkrut oleh ISIS, maaf-maaf saja, anggota polisi. Di beberapa daerah. Sebagiannya sampai berangkat ke Syria dan terbunuh di Syria. Padahal dia belajar nasionalisme dan patriotisme sejak awal terus. Rontok itu. Contoh kedua. Orang yang namanya Daeng Koro. Iya, dengar ya nama ini. Saya enggak tahu asalnya dari mana. Ya. Ternyata Jawa ya. Nah, walaupun pakai nama Daeng. Nah, disertir TNI di Poso, menembaki teroris, jadi teroris. Ternyata rontok itu nasionalisme. Setahun yang lalu atau lebih, ketua KNPI Kabupaten Depok, ketuanya, bukan kader yang masih baru, junior, itu juga masuk anggota ISIS dan berangkat ke Syria meninggalkan keluarganya. Dan mati terbunuh menurut berita yang diedarkan. Jadi jalan keluarnya apa? Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada sunnah Nabi. Mempelajari keduanya dengan seksama. Dan menanamkan semangat untuk mengamalkan ilmu. Itulah obat yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik sistem adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terorisme terjadi di masa jahiliyah antara Aus dengan Khazraj dan beberapa kabilah yang terjadi yang ada di sana. Bani Khuza'ah dengan Bani Bakr bertempur bertahun-tahun, turun temurun, saling meneror. Datang Islam, diajarkan tauhid, diajarkan iman, Al-Quran dan sunnah beliau, selesai menjadi orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah. Dan sekaligus, terorisme tidak bisa diatasi dengan liberalisasi. Ini satu hal yang penting. Tidak bisa dengan meliberalkan umat. Ketika kita tahu kaum teroris membenci orang kafir secara serampangan, membenci orang kafir secara membabi buta, tanpa aturan, tanpa ada kasih sayang, ditanamkan semangat liberalisme yang mengatakan bahwa semua agama sama. Bahwa semua agama sama. Demikian wahai saudaraku, semua agama sama? Ada yang berani mengatakan semua agama sama? Kita umat Islam mengatakan tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah satu-satunya hanya Islam. Tidak Yahudi, tidak Hindu, tidak Buddha, tidak Nasoro, tidak Konghucu. Tapi sekarang muncul orang-orang liberal, kaum liberalis. Doa bersama dengan kaum kafir. Di sebuah gedung ada acara doa bersama. Yang Islam doanya kepada Allah, yang Kristen doanya kepada Yesus, yang Hindu kepada Siwa atau Brahma, ya, dan seterusnya bersama-sama. Yang mengadakan acara umat Islam. Ini ekstrem kiri. Ya, bukan memperjernih keadaan, malah memperkeruh keadaan. Bukankah kita sering mendengar adanya acara doa bersama, doa lintas agama? Doa lintas agama. Sementara Allah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ini ayat, ini surat dibaca oleh umat Islam hampir setiap hari. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Sesungguhnya aku tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Dan kalian juga tidak demikian. Ini doa lintas agama. Memprihatinkan. Bahkan, subhanallah, munculnya apa yang diistilahkan dengan gerakan Islam Nusantara. Mungkin saya kira semua mendengar ini. Tahu sudah. Namanya gerakan Islam Nusantara. Salah satu misinya adalah, sebagaimana diucapkan oleh salah satu tokoh besarnya di Frankfurt, Jerman, ya, rombongan tokoh-tokoh Islam Nusantara, ya, berangkat ke Jerman menemui saudara-saudaranya dari kalangan Yahudi dan Nasoro dalam sebuah acara pameran buku. Di sana mereka mengatakan, kami di Indonesia ada upaya yang dinamakan dengan Islam Nusantara. Misinya adalah agar tidak ada lagi umat beragama yang meyakini bahwa hanya agama dia saja yang paling benar. Ya subhanallah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari ucapan yang mereka katakan itu. Maha suci engkau ya Allah. Kami takut kepadamu ya Allah. Kami bertaubat ya Allah. Jangan kau timpakan kepada kami bencana dan malapetaka akibat dosa-dosa orang-orang yang jahil ya Allah. Selamatkan negeri kami. Subhanallah. Kita ini ujung-ujungnya gak boleh merasa yakin Islam kamu yang paling benar. Jangan. Kamu kalau gitu eksklusif. Merasa benar sendiri gak toleran. Sampai-sampai salah satu pegiat Islam Nusantara mengatakan bahwa nanti surga Allah yang maha luas itu, di sana akan didapati Muhammad, di surga Allah juga ada Yesus, di sana juga ada sahabat Umar, di sana juga ada Martin Luther, di sana juga ada Mahatma Gandhi. Masya Allah, Masya Allah. Maha suci engkau ya Allah, maha suci syariatmu ya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Baru kemarin juga, tidak lama, salah satu pegiat tokoh Islam Nusantara mengatakan bahwa sebaiknya umat Islam juga membaca Injil. Karena pada Injil itu ada beberapa kelebihan-kelebihan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana ini? Ya subhanallah. Dan bahwasanya Al-Quran itu ada padanya beberapa kekurangan dan kelemahan. Allahu Akbar. Justru ini yang membangkitkan emosi kaum teroris. Semakin subur mereka. Jangan mengatasi penyakit dengan penyakit. Jangan mengatasi problem dengan problem. Kaum muslimin yang saya muliakan, tidak ada jalan kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sebab yang kedua, sebelum kita mengakhiri kajian sesi pertama ini, dan pada sesi kedua kita akan menyebutkan sisi lain dari kaum teroris yang wajib pula diwaspadai oleh umat Islam dan negara ini. Di antara sebab semakin bermunculannya teroris dan terorisme adalah kebiasaan dan keyakinan, kebebasan berpendapat dan berbicara. Masing-masing bebas berbicara. Masing-masing bebas mengungkapkan ide, luapan hatinya, termasuk dalam mengkritisi pemerintah, dalam menilai kekurangan-kekurangan waliul amr, penguasa negara. Hal ini di samping tentunya telah menyelisihi bimbingan Rasulullah. Sekali lagi, di samping kebiasaan bebas berbicara, mengkritisi pemerintah secara terbuka, secara demonstratif di depan khalayak ramai, di jalan-jalan dengan demo-demo, dengan spanduk-spanduk provokatif, bahkan di mimbar-mimbar, pada saat sholat Jumat, sang da'i atau penceramah mengkritisi pemerintah secara terbuka. Begitu pula orasi-orasi media-media yang ada dihujani oleh kritikan terbuka kepada pemerintah. Kita umat Islam, kita punya Al-Quran, kita punya Nabi. Kalau kita sadar itu, mari kita tengok Al-Quran dan kita tengok bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Saya katakan, cara-cara ini di samping yang pertama menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita, mari kita dengarkan wahai saudaraku, ikuti bimbingan Nabi, pasti kita akan selamat. Ikuti teladan Rasul, kita akan hidup tentram. Jangan mengedepankan aturan apapun di atas aturan Rasulullah. Jangan mengedepankan logika dan emosi hawa nafsu kita di atas petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan hancur. Salah satunya adalah hadis dari sahabat Iyad bin Ghunam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan falyakhudh biyadi wal yakhlu bih in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayhi." Barang siapa, kata Nabi, yang memiliki kritikan atau nasihat, teguran untuk penguasa, untuk pemerintah, kata Rasulullah, jangan ditampakkan secara terbuka. Jangan, kata Nabi. Nabi mengatakan jangan. Kalau seandainya Nabi tidak menyebutkan alasannya, sudah cukup. Kita sebagai orang yang mengaku umat Nabi, mengatakan sami'na wa atha'na. Walaupun Nabi tidak menyebutkan alasannya, cukup bagi kita untuk mengatakan kami umatmu wahai Rasul dan taat kepada engkau wahai Nabi. Sudah cukup. Apalagi Rasulullah mengatakan, fa in qubila minhu, jika diterima nasihatnya, teguran dan kritikannya oleh pemerintah, kata Nabi, jangan ditampakkan secara terbuka, hendaknya disampaikan secara tertutup. Baik Anda mendatangin mereka atau menulis surat kritikan dan teguran nasihat buat penguasa dengan bahasa yang sopan, beradab. Kata Nabi, sebelum saya sampaikan yang berikutnya, mungkin ada yang mengatakan, lah kalau disampaikan secara rahasia, apa mungkin pemerintah mau peduli? Apa mungkin pemerintah mau mendengarkan nasihat dan kritikan tersebut? Secara fakta dan praktek selama ini sudah ada demo demi demo, bahkan demonya itu anarkis, membakar ban mobil, bahkan melempar kantor-kantor pemerintah, masih saja nggak peduli. Lalu bagaimana kalau nasihat dan kritikan itu disampaikan secara tertutup? Logika kita mengatakan demikian. Emosi dan hawa nafsu kita mengatakan demikian. Mari kita dengarkan jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melanjutkan menjawab logika ini. In qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alai. Jika nasihat tersebut diterima, didengarkan dan dipedulikan, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, sungguh Anda telah menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan nasihat. Selesai. Kalau nanti di akhirat ditanya oleh Allah, kamu hidup di negara yang pemerintahnya zalim, kejam, korup dan yang lainnya, apa sikapmu? Kita bisa menjawab, ya Allah, kami sudah sampaikan nasihat. Berhasil atau tidak berhasil bukan di tangan kita. Nasihat untuk anak kita aja belum tentu diterima oleh anak kita. Anak kita yang dibawa kekuasaan kita, kita nasihati, jangan anakku, jangan berbuat demikian kamu. Tetap aja marah, gak bisa pak, saya tetap begini, saya maunya begini. Apalagi pemerintah yang itu di atas kita. Hidayah mereka bukan di tangan kita. Maka sampaikan nasihat itu, berharap kepada Allah, jangan kecil hati, jangan berputus asa. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebagai akibat ketika rakyat punya kebiasaan menyampaikan kritikan secara terbuka, menjadikan atau menanamkan kebencian yang lebih dalam kepada pemerintah. Nasihat tidak tersampaikan kepada yang bersangkutan, malah masyarakat dan rakyat semakin emosi terhadap pemerintahnya. Ketika rakyat sebuah negara sudah benci, antipati terhadap pemerintahnya, maka di saat itu rakyat tersebut mudah untuk digiring kemana saja dimaukan oleh sang penggiringnya. Rakyat yang seperti ini, yang sudah benci kepada penguasanya, antipati kepada penguasa, selalu melihat kejelekan dan kekurangan penguasanya, itu akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan, baik dari dalam maupun dari luar. Orang-orang dari luar, musuh-musuh negeri ini, Yahudi, Nasoro, Amerika dan yang bersamanya, itu dengki terhadap negeri kita. Mereka akan menghancurkan negeri ini. Salah satu cara yang paling ampuh adalah mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Jangan Anda kira bahwa di negeri kita tidak ada intelijen-intelijen asing. Ada di negeri kita. Untuk melihat dan membaca karakter rakyat. Apa yang mereka suarakan. Apa yang bisa dibenturkan dengannya antara rakyat dengan pemerintahnya. Hati-hati dan waspada, wahai saudaraku. Ketika rakyat seperti ini, maka negara itu menjadi lemah dan mudah untuk dirobohkan. Baik dengan suara penuntutan hak, atau ingin melepaskan diri dari kesatuan negaranya, gerakan separatis dan semisalnya. Negara ini menjadi rapuh. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka dari itu, kebiasaan yang terjadi di masyarakat, menebarkan atau membicarakan aib pemerintah yang korup lah, yang tidak adil lah, nepotisme lah, ini. Kita semua mengingkari perbuatan itu, kita juga tidak suka. Tapi ada caranya, ada obatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka cara-cara seperti ini harus segera dihentikan. Kepada saudara-saudaraku, para da'i dan penceramah, bimbinglah masyarakat ini untuk menjadi masyarakat yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang sudah ada. Jangan menjadi masyarakat yang banyak menuntut. Masyarakat yang banyak menuntut, tidak bersyukur atas nikmat yang dia miliki, yang Allah berikan padanya, akan menjadi masyarakat yang berdosa dan masyarakat yang mudah untuk diprovokasi. Sekarang ini gerakan komunis di negeri kita pun terus bergerak. Sekarang ini terus bergerak, mereka melakukan pertemuan-pertemuan rahasia untuk melakukan gerakan pengkomunisan Indonesia. Maka waspadalah. Kaum muslimin yang saya muliakan, rakyat pada umumnya menginginkan pemimpin yang adil, sementara dia sendiri tidak adil. Pemimpin yang tidak korup, sementara dia juga masih korup. Pemimpin yang menerapkan syariat Islam, ternyata dia sendiri dalam keluarga dan rumah tangganya tidak menerapkan syariat Islam. Masyarakat yang seperti ini wajib untuk kita bimbing. Kaum muslimin yang saya muliakan, inilah sesi pertama kajian kita. InsyaAllah selepas sholat duhur, kita akan memasuki sesi kedua. Dan pada sesi kedua nanti, kita akan membahas salah satu permasalahan yang cukup penting, yang tidak kalah pentingnya dengan yang kita bahas di sesi pertama, terkait bahaya terorisme ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.